السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أنواعه، أي الشرك، طلب الحوائج من الموتى. قال ابن القيم رحمه الله، di antara jenis-jenisnya، yakni di antara jenis-jenis kesyirikan adalah meminta hajat-hajat, meminta keperluan-keperluan kepada orang mati. Wal istighatsah bihim wa tawajjuh ilaihim. Dan beristighatsah kepada orang mati, atau tawajjuh menghadap kepada orang mati dengan permintaan-permintaan. Wa hadza aslu syirkil alam. Inilah intinya kesyirikan di seluruh alam. Fa innal mayyit qad qata'a 'amaluhu. Karena seorang mayit, seorang yang sudah mati, terputus amalannya. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Maka dia tidak memiliki untuk dirinya manfaat dan juga tidak memiliki untuk dirinya madarat. Artinya, seorang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa dalam keadaan dia tidak bisa menentukan manfaat atau madarat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Fadlan liman istaghatha bihi aw sa'alahu an yashfa'a lahu ila Allah. Apalagi untuk orang yang beristighatsa kepadanya. La yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat, tidak pula madarat untuk dirinya, apalagi untuk orang yang meratap kepadanya. Au sa'alahu, atau memintanya. An yashfa'alahu ila Allah, yang meminta pembelaan di sisi Allah. Wa hadha min jahlihi bisyafi' wal masfu' indahu. Ini menunjukkan kebodohan dia, kebodohan terhadap syafi' dan masfu', kebodohan terhadap siapakah yang memberikan syafaat dan siapakah yang akan mendapatkan syafaat. Li jahlihi, karena bodohnya mereka tidak kenal siapa yang akan memberikan syafaat dan siapa yang akan diberi syafaat, akhirnya meminta pada kuburan, meminta pada orang mati. Taib, kalian tahu atau tidak tahu siapa syafi', siapa masfu', siapa syafi' dan siapa masfu'? Mana syafi'? ومن المشفوع؟ الشافع من أذن له. Rabbuh. Asy-syafi' yang memberikan syafaat adalah yang diizinkan oleh Allah. Baik, manil masyfu', siapa yang diberi syafaat? Man radiya lahu Rabbuh. Bidalil wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Malaikat di langit sekian banyaknya enggak bermanfaat syafaatnya kecuali yang diizinkan untuk memberi syafaat untuk siapa yang diridhoi dan dikehendaki, liman yasha'u wa yarda. Sehingga kalau dia tahu siapa syafi', siapa masyfu', maka dia tahu bahwa intinya adalah Rabbul Alamin. Kalau engkau ingin untuk mendapatkan syafaat, jadilah engkau diridhoi oleh Allah. Kalau engkau ingin mendapatkan syafaat dari orang-orang tertentu, tentunya dengan izin Allah juga, maka mintalah kepada Allah. Ini makna lillahi asy-syafa'atu jami'an, lillahi asy-syafa'atu jami'an. Makna lillahi asy-syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Enggak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Enggak akan mendapatkan syafaat kecuali yang diridhoinya. Berarti milik siapa syafaat? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi syafa'atu jami'an. Tetapi orang-orang tersebut, para penyembah-penyembah orang mati atau penyembah-penyembah kubur, jahila an dhalik. Wa hadha min jahlihi bisyafi'i wal masyfu'i indah. Itu karena dia tidak mengerti siapa yang akan memberikan syafaat dan siapa yang akan diberi syafaat. Wa sayati tatimmatu kalamihi fi bab syafa'ah. Akan datang nanti penjelasannya lebih lengkap dalam bab khusus masalah syafaat. Di dalam bab khusus masalah syafaat insyaallah. Wa qala al-hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi fi raddihi 'ala as-Subki, ketika beliau membantah as-Subki dalam ucapannya, innal mubalaghah fi ta'dhimihi ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wajibah. Jadi membantah ucapan Subki yang berkata sesungguhnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wajib. Benar atau salah? Berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi adalah harus. Sahih? Walala? Tidak sahih. Berarti harus dibantah. Bagaimana membantahnya? Di sini bantahannya dari Al-Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi. Qala in urida biha al-mubalagha bihasbi ma yarahu kullu ahadin ta'ziman. Kalau yang dimaukan dengan berlebih-lebihan tadi adalah berlebih-lebihan sesuai dengan apa yang dipahami oleh masing-masing orang sebagai pemuliaan, itu bahaya. Saya ulangi terjemahannya, kata Al-Hafidz Muhammad ibn al-Hadi, kalau yang dimaksud berlebih-lebihan tadi adalah sesuai dengan anggapan masing-masing, menurut saya ini pengagungan, menurut saya ini pengagungan, itu bahaya. Hatal hajja ila qabri, sampai diantara pengagungan yang mereka anggap sebagai pengagungan adalah haji ke kuburannya. Oh, haji ke kuburannya. Mereka membuat seperti haji dengan nama manasik juga. Manasik haji bukan ke Ka'bah tapi ke kuburan. Datang dengan pakaian sejenis pakaian ihram, masuk ke perkuburan dengan labbaika, cuma bukan labbaika Allahumma labbaik, tapi labbaik kubur, nama kuburan atau nama orang saleh yang dikuburnya. Aku penuhi panggilanmu ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Kalau Syiah karena mengagungkan Ali, maka mereka akan berkata dengan kalimat labbaika ya Ali, labbaika Aliyan, labbaika Aliyan, dan seterusnya talbiyahnya. Kalau orang haji kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, maka orang-orang ini tawaf mengelilingi kuburan Ali, tawaf mengelilingi kuburan Husain, tawaf mengelilingi kuburan Wali, kuburan syekhnya, habibnya, tokoh besarnya, persis seperti haji. Sambil memanggil-manggil, labbaika ya fulan, labbaika ya fulan, labbaika ya fulan. Seperti talbiyahnya orang haji, labbaika Allahumma labbaik, labbaika Aliyan labbaik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mereka menganggap ini pengagungan terhadap kuburan orang saleh, ini pengagungan terhadap Rasulullah, maka kita perlu tawaf mengelilingi kuburannya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau itu yang dimaksud, maka ucapan tadi ucapan batil, mau berlebihan dalam mengagungkan Rasulullah itu wajib. Hah? Mengagungkan Rasulullah SAW iya wajib, tetapi berlebih-lebihan melampaui batas bukan wajib, haram. Dan itu ucapan Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La tutruni kama atratan nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku seperti orang Nasrani mengangkat Isa ibn Maryam. Aku adalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya, titik. Jangan berlebih-lebihan. Yani jangan seperti Nasrani menganggap Isa sebagai anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga, tiga yang satu, bahwa Isa dengan Tuhan adalah satu kesatuan. Ini khudalina azakumullah sudah berlebih-lebihan. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh Muhammad Ibn Al-Hadi bahwa ucapan engkau tadi berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah SAW adalah wajib, tidak bisa. Kalau yang dimaukan bahwasanya masing-masing boleh berlebih-lebihan dengan seenaknya, dengan semaunya, sehingga sampai haji ke kuburan Nabi, atau sujud lahu wa tawaf bihi, atau sujud menghadap kuburan, atau tawaf mengelilingi kuburan, atau i'tiqad annahu ya'lamul ghaib, atau meyakini bahwa orang mati tadi karena soleh dia mengetahui yang ghaib, wa annahu yu'ti wa yamna, bahwa orang mati tadi karena dia wali, maka dia masih bisa menentukan kebaikan dan bisa menentukan keburukan, maka ini semua batil. Atau menganggap wa yamliku liman istaghatha bihi min dunillahi dhurru wan naf', atau menganggap bahwa orang mati tadi karena wali, karena orang mulia, maka dia memiliki untuk siapa yang meratap kepadanya, siapa yang meratap kepadanya tidak selain tidak kepada Allah, akan memberikan manfaat dan madarat, atau bisa memberikan manfaat dan madarat. Wa nahu yaqdi hawaijas sa'ilin, atau menganggap bahwa orang mati tadi bisa menunaikan hajat-hajat orang yang memintanya. Atau yufarrij karamatil makrubin, atau bisa melepaskan kesusahan orang-orang yang kesusahan. Wa nahu yashfa' fi man yasha, bahwasanya orang mati tadi bisa membelanya kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yadkhulul janna man yasha wa yudkhilul jannata man yasha, dan menganggap bahwa orang mati tadi sebagai pengagungan, maka dia meyakini bahwasanya orang mati tadi bisa memasukkan seseorang dalam surga. bisa memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam surga. Ini kebablasan, ini berlebihan, ini jelas menuhankan. Yang bisa menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak adalah Allah satu-satunya. Yang bisa menyelamatkan dari api neraka hanya Allah satu-satunya. Rasulullah sendiri tidak bisa menentukan alaihi salatu wassalam. Rasulullah sendiri hanya bisa meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan mereka. Yang disebut dengan apa? Syafaat. Syafaat Rasulullah SAW, maknanya Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah, meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan mereka, ya Allah selamatkan mereka. Artinya yang menentukan tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Fada'wa wujubil mubalaghah fi hadha ta'zimi mubalaghatun fi syirki. Maka anggapan wajibnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul itu justru berlebih-lebihan dalam kesyirikan. Tidak ada di dalam Islam perintah untuk berlebih-lebihan. Yang ada sebaliknya, larangan untuk berlebih-lebihan. Man yu'tilana misalan minal adillah. Siapa yang bisa menyebutkan kepada kita dalil-dalil yang melarang untuk berlebih-lebihan? Man yadkur lana ayatan aw hadithan fi man'i al-mughalah. Larangan mughulu. Satu sudah kita baca. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku seperti Nasrani mengangkat Nabi Isa sampai seperti Tuhan. Ada lagi? Ayat? Iyakum wal ghuluw. Fa innama ahlaka alladziina min qablikumul ghuluw. Baik, ini hadis. Rasulullah SAW menyatakan hati-hati kalian dari sikap ekstrim berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Ayat tentang ghulu. Ya ahlal kitab. La taghlu fi dinikum ghairal haq. Wahai ahlal kitab, jangan ghulu dalam agama kalian, jangan berlebih-lebihan tanpa kebenaran. Ada lagi? Amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Apa makna tagha? Melampaui batas juga, berlebih-lebihan juga. Apa lagi? Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis melarang untuk berlebih-lebihan. Maka ucapan beliau keliru. Ucapan Subki yang mengatakan berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasulullah adalah wajib, salah. Yang wajib bukan berlebih-lebihan, tetapi wajib mengagungkan sebagaimana mestinya. Wajib mengagungkan Rasulullah SAW sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya, sebagaimana bimbingannya, sesuai dengan ayat-ayat Allah, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah, sesuai dengan bimbingan syariat. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Kalau melampaui batas nanti seperti Nasrani yang menuhankan Isa. Nasrani menuhankan Isa dengan kalimat bahwa Isa ibnullah. Sedangkan mereka, penyembah-penyembah kubur tadi, menuhankan nabinya dengan berdoa kepada nabi, meratap kepada nabi, istighosah kepada nabi, yang harusnya kepada Allah. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meratap kepada Allah, ini justru kepada makhluk. Berarti dia menganggap makhluk tadi seperti Tuhan. Boleh kita meminta kepadanya. Fada'wa wujubil mubalagha fi hadha ta'zim mubalaghatun fi syirki. Maka berlebih-lebihan dalam atau mengatakan wajibnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan Rasul, itu artinya engkau menyuruh berlebih-lebihan dalam kesyirikan. Wansilahun min jumlatid din. Dan itu akan terkelupas dari agama. insilah, maknanya lepas, seperti kulit lepas dari isinya, akan lepas dari agama. Karena beribadahnya bukan kepada Allah, tapi kepada Nabi. Berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada Nabi. Meratapnya, istighosahnya bukan kepada Allah, tapi kepada Nabi. Akhirnya merubah la ilaha illallah, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Wa fil fatawa al-Bazzaziyah min kutubil Hanafiyah. Dari dalam fatawa al-Bazzaziyah, di dalam kitab-kitabnya ulama madhab Hanafiyah, dia berkata, qala ulama'una man qala arwahul masyayih hadiratun ta'lam yakfur. Perhatikan, ini madhab Hanafiyah membenarkan ucapan kemarin bahwa ini ijma, sepakat seluruh para ulama dari semua madhab. Jangan dianggap ini hanya keyakinan madhab Hanabilah saja. Kalau akidah itu sama semua madhab Hanabilah maupun Hanafiyah ataupun Malikiyah ataupun Syafi'iyah, enggak ada beda. Walhamdulillah, akan dibawakan sekarang beberapa ulama dari madhab-madhab lain. Pertama, madhab Hanafiyah dalam kitab Fatawa Al-Bazzaziyah yang ditulis oleh Al-Hafidh atau Hafidhuddin Muhammad ibn Shihab Al-Khawarizmi Al-Hanafi, yang meninggal pada tahun 827. Dia berkata dalam kitabnya, qala ulama'una, berkata ulama kami, berarti ulama madhab apa? Hanafiyah. Berkata ulama kami dari madhab Hanafiyah, man qala arwahul masyayih hadiratun ta'lam yakfur. Ulama kami berkata, siapa yang mengatakan bahwa roh-roh para masyayih, roh-roh para ulama hadir dan mengetahui, maka dia kafir. Perhatikan, membawa nama ulama Hanafiyah. Qala ulama'una, berkata ulama kami dari madhab Hanafiyah, siapa yang meyakini bahwa roh-roh para masyayikh itu hadir ketika kamu meratap dan mengetahui apa yang kamu katakan, maka kamu kafir. Artinya barakallahu fikum, orang yang meninggal terputus amalannya, sudah tidak lagi bisa berbicara, tidak lagi bisa berkata, tidak lagi bisa mendengar, tidak lagi bisa melihat, tidak lagi bisa berbuat apapun. Taib, sudah di alam barzah, bukan di alam dunia lagi. Kalau engkau anggap bahwa masyayikh yang sudah mati tadi, yang sudah meninggal tadi, masih bisa mendengar dan melihat, berarti engkau mensifati dia dengan Sami'un Alim. Sedangkan Sami'un Alim sifat Allah, maha mendengar, maha melihat. Adapun manusia tidak maha mendengar, tidak maha melihat hidupnya dan matinya. Hidupnya tidak maha mendengar, maknanya kalau dia di dekat sini terdengar, ya, ketika masih hidup. Sudah di balik tembok sana udah gak dengar. Apalagi di kota lain, apalagi di negeri lain, apalagi di alam lain, di alam kubur, bagaimana mungkin akan mendengar? Dan itu dalilnya sangat jelas dalam Quran dan sering diulang-ulang. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Catat itu. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Baik. Maka wajarlah kalau para ulama dari kalangan Hanafiyah berkata, siapa yang menganggap para masyayikh yang sudah mati tadi hadir di acara mereka dan mengetahui keadaan mereka, maka dia kafir. Subhanallah, dikafirkan oleh mereka Hanafiyah. Wa qala Syekh Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi. Dikatakan pula oleh salah satu dari tokoh Hanafiyah yang dijuluki dengan laqab Sunullah Al-Halabi Al-Hanafi dalam kitabnya Firradi 'ala man idda'a anna lil awliya'i tasarrufat, dalam bukunya yang membantah pendapat-pendapat orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang yang sudah mati dari para wali masih bisa berbuat dan mereka memiliki kehidupan setelah mati. Katanya ala sabilil karamah, karena itu sebagai karamahnya. Hadza wa innahu qad dhahara al-an fi ma bainal muslimin. Kata sunnullah, keyakinan-keyakinan seperti ini telah tampak sekarang di antara kaum muslimin. Jama'atun yad'una anna lil awliya'i tasarrufat. Muncul satu golongan, satu jamaah, satu kelompok yang menganggap bahwa wali-wali masih bisa berbuat setelah matinya. Wali-wali masih bisa berbuat setelah matinya. Bihayatihim, setelah kehidupan mereka. Wa ba'da mamatihim, setelah kematian mereka. Bisa berbuat ketika hidupnya dan ketika matinya. Wa yustaghatsu bihim fi syada'id. Dan boleh untuk kita meratap kepada wali-wali tadi. Fi syada'id, dalam kesusahan-kesusahan. Wal baliyat, dalam bencana-bencana. Wa bihimamihim tukshaful muhimmat, dan dengan perhatian mereka akan tersingkap semua perkara-perkara besar. Ikhwan ibn na'azukullah, lihat kata sunnullah, telah muncul sekarang satu kelompok yang menyimpang, yang menganggap bahwa wali-wali bisa berbuat setelah matinya. Setelah mati masih bisa berbuat, bisa hadir ke majelis ilmu, bisa membantu orang yang susah, bisa memberikan jalan keluar pada orang yang kesulitan, bisa mengabulkan doa dan seterusnya dan seterusnya. Artinya engkau menganggap bahwa wali tadi maha hidup, terus menerus, tidak pernah mati, dan bisa berbuat apapun sekehendaknya, dan dia maha mendengar, maha melihat orang di ujung dunia sana dan di ujung dunia sini, di timur dan di barat, semuanya meratap, ya Syekh, ya Syekh, dia bisa mendengar semuanya. Bukankah itu berarti menganggap Syekhnya seperti Tuhan? Bukankah itu menganggap bahwa menganggap wali tadi sebagai ilah yang ala kulli syai'in qadir, yang sami'un alim? Ini mengerikan sekali. Kita lanjutkan ucapan sunnullah Al-Hanafi. Fayatuna quburahum. Karena meyakini wali-wali tadi masih bisa berbuat, maka mereka datang ke kuburannya. Datang ke kuburannya. Wa yunadunahum fi qada'il hajat. Dan menyeru mereka, meminta kepada mereka untuk menunaikan hajat-hajatnya. Aku miskin, aku minta kekayaan, aku sudah tua belum punya jodoh, berikan aku jodoh, aku begini dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa mereka datang ke kuburan-kuburan para wali? Mengapa mereka meratap dan meminta hajat-hajatnya? Karena keyakinan yang salah tadi. Karena keyakinan yang salah tadi, bahwa para wali setelah mati masih bisa mendengar, masih bisa berbuat, masih bisa membantu, masih bisa mengabulkan doa dan seterusnya dan seterusnya. Mustadillina ala anna dhalika minhum karamat. Mereka berdalil bahwa itu karamatnya para wali. Bukankah para wali memiliki karamah? Ikhwan ibn na'azakum, wa karamah perlu didudukkan. Oh, ini kan karamah. Bukankah para wali memiliki karamah? Aqul, saya katakan bahwa yang namanya karamah, na'am, ada pada beberapa wali. Allah berikan karamah. Satu kejadian yang luar biasa, yang tidak biasa. Tetapi karomah ini berbeda dengan mu'jizah. Dan karomah ini berbeda dengan ala kulli syai'in qadir. Sekarang yang mana yang kalian maksud? Kalau karomah memiliki sifat-sifat tersendiri. Apa itu? Pertama, tidak bisa direncanakan. Tidak bisa direncanakan. Dan karamah itu la yatahadda biha. La yatahadda biha, tidak bisa dipakai untuk menantang. Berbeda dengan mu'jizat. Kalau mu'jizat bisa. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam dengan mu'jizatnya. Aku memiliki mu'jizat dari Allah Ta'ala. Lihat tanganku bercahaya. Lihat tongkatku jadi ular. Itu mu'jizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Bedanya dengan karamah adalah yang ini yatahadda biha, yang ini la yatahadda biha. Yang ini la yatahadda biha, bisa menantang. Lihatlah, aku, kalau aku bisa seperti ini, apakah kamu masuk Islam? Kalau kamu bisa membelah bulan, aku masuk Islam. Lihatlah, aku berminta pada Allah SWT, ya Rabbi, maka bulan terbelah. Itu mukjizat. Tetapi karama la yatahadda biha, tidak bisa direncanakan dan tidak bisa menantang. Kalau dipakai menantang dan seterusnya, berarti itu bukan karamah. Itu adalah sihir. Bukan bantuan dari Allah, tetapi kerjasama dengan syaitan dari jenis jin dan jin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sebagaimana para sahabat memacu kudanya menyeberangi sungai Efrat. Mereka tidak menyangka kalau ternyata kuda-kuda itu berjalan di atas air. Itu terjadi dalam sejarah. Kalau ditanyakan pada mereka, wahai para sahabat, coba ulangi. Pacu kuda kalian di atas air, saya ingin lihat. Ya gak bisa. Karena memang tidak direncanakan, tiba-tiba Allah berikan. Mujahidin, senjata sudah habis, semua sudah selesai, peluru juga sudah tidak ada. Maka mereka tidak punya lagi kecuali batu. Dia lemparkan ke musuhnya, tiba-tiba meledak. Batu dilempar bisa meledak. Itu karamah. Kalau kamu katakan kepada orang tadi, ya fulan, coba ulangi, lempar batu kemudian meledak. Tidak bisa. Imam min a'immati ahli sunnah yang disiksa, dipenjara, dicambuk, dia berdoa agar jangan sampai auratnya terbuka. Karena baju sudah mulai robek-robek, khawatir auratnya terbuka. Maka ketika itu juga orang yang mencambuknya terbelalak matanya dan lari dengan ketakutan, mukanya pucat pasi. Ditanya, ada apa? Aku melihat unta yang ganas akan menerkamku. Sedangkan ulama tadi yang gak tahu apa-apa, kenapa itu orang lari? Gak mengerti. Allah yang memberikan sebagai karamah. Tetapi kalau katanya karamah para wali, kemudian dia bisa ala kulli syai'in qadir. Wali tadi bisa melakukan apapun sekehendaknya. Bisa mengabulkan doa siapapun semaunya. Dia bisa mendengar siapapun yang berbicara dimanapun dia berada. Dia dalam keadaan bisa mengetahui apapun, bisa mengerti apapun dan seterusnya. Tak terbatas. Jelas ini bukan karamah. Ini ketuhanan. Berarti ada Tuhan lain selain Allah yang namanya para wali. Bukankah yang memiliki sifat ala kulli syai'in qadir hanya Allah? Yang maha mendengar dan melihat hanya Allah. Yang memiliki sifat-sifat tersebut hanya Allah SWT. Karamah kadang muncul, kadang tidak. Karamah kadang diberi oleh Allah, kadang tidak. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan seorang sahabat mendengar suara dari awan. Isqi. Isqi ma'a fulan. Siramilah kebunnya fulan. Disebut namanya. Dia bingung. Kemudian awan itu berjalan. Sampai ke satu kampung. Atau suatu tempat yang tinggi. Hujan. Kemudian airnya mengalir ke kebun. Aku datangi kebun tersebut. Punya siapa ini? Ya si fulan. Siapa namamu? Namaku fulan. Kenapa? Aku mendengar namamu disebut di langit sana. Ini karamah barakallahu fikum. Sahabat tadi sampai tanya, apa ibadahmu dan apa doamu sampai engkau mendapatkan kemuliaan dari Allah seperti ini? Aku tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Ini tawaduknya seorang yang beriman. Aku tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Hanya saja, setiap aku panen, aku bagi tiga. Sepertiga untuk keluargaku, sepertiga aku sedekahkan, dan sepertiga lagi aku olah kembali, aku tanam kembali. Itulah sebabnya. Berarti setiap engkau panen, engkau sedekahkan sepertiganya. Iya. Masya Allah. Sampai engkau disebut di situ. Pertanyaan saya, apakah pemilik kebun tadi tahu kalau namanya disebut di awan sana? Tidak. Dia tidak tahu menahu, tapi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baik, kita tanya kepada dia, coba bisa diulangi enggak? Ya malaikat, sebut namaku lagi besok. Ya enggak bisa, bukan kekuasaan dia. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karomah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan mereka menganggap bahwa itu karomah. Jadi alasannya, itu kan karomah, sehingga dia bisa berbuat apapun semaunya. Kok enak sekali. Itu bukan karomah, namanya ketuhanan. Kalau dia bisa berbuat apapun sekehendaknya, hidupnya dan matinya. Waqalu, dan mereka berkata, minhum abdalun wa nuqaba wa autadun wa nujaba wa sab'una wa sab'ah wa arba'una wa arba'ah wal qutub huwal ghaus linnas. Kata mereka, wali-wali itu bertingkat-tingkat. Ada wali yang disebut dengan wali badal atau naqib, jamaknya nuqaba, atau wali yang dijuluki watad, pasak-pasak, atau nujaba, najib, pemimpin-pemimpin. Ada yang jumlahnya 77 di alam ini, ada yang jumlahnya 44 di alam ini, dan ada yang dijuluki wali kutub. Wali kutub. Wali kutub ini huwal ghaus. Dialah tempat kita meratap kepadanya. Astagfirullah. Meratap kepada makhluk yang sudah mati lagi. Katanya huwal ghaus linnas. Dialah penolong seluruh manusia. Wa alaihi al-madaru bil iltibas, dan kepadanya lah semua beredar dengan tanpa keraguan. Wa jawwazu lahum ad-dabai wan nudur, kemudian mereka membolehkan, menganjurkan untuk menyembelih sembelihan-sembelihan untuk dipersembahkan kepada wali kutub tadi, atau nazar-nazar dipersembahkan kepada wali-wali tadi. Wa asbatu lahum fiha al-ujur, dan mereka menganggap akan mendapatkan ujur, mendapatkan pahala. Astagfirullah. Kesyirikan dianggap mendapatkan pahala. Ini sudah terlalu jauh dari agama tauhid. Terlalu jauh dari agama la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak beristighatsah kecuali kepada Allah. Tidak meratap, tidak meminta, tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agama kita, agama Islam. Assalamualaikum.